aja. Ayo. Mantap. Silakan. Ustaz, buat Ustaz. Nah, pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nuzuli 'Isa ibn Maryam alayhi salamu min as-sama'i. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala wa yusamma bil masih لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله ويسمى مسيح الهداية ونزوله من السماء إلى الأرض في آخر الزمان متواتر ومن أنكر ذلك فهو كافر قال تعالى وإنه لعلم للساعة وفي قراءة وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام أي alamatun ala kurbi sa'ati. Qala Allah subhanahu wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa hadha fi akhir az-zamani li'annahu hayyun fis sama'i wa la yamutu illa ba'da inha'il muhimmati al-muqalati ilayhi. Fa yamutu fa yudfanu fil ardi ba'da an yaqtula ad-dajjala wal khinzira wa yad'u al-jissata wa yahkumu bil islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di matan 207 tanda kiamat berikutnya. Faqala al-musannif wa nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salam minas sama. Turunnya Isa alaihi salam dari langit. Ya, karena Isa alaihi salam belum mati. Dia hanya diserupakan muridnya yang paling muda yang diserupakan dengan Isa alaihi salam. Barakallahu fiik. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa isamma bil masih, Isa juga dinamakan dengan Al-Masih. Li'annahu kana yamsahu 'ala dhil'ahati fa yashfihillahu. Karena Isa mengusap orang yang sakit, maka Allah menyembuhkan, ya, dengan sebab tadi. Sembuh. Wa isamma Masih Al-Hidayah. Isa juga dinamakan Al-Masih Al-Hidayah. Masih yang membawakan petunjuk. Wa nuzuluhu minas sama, turunnya Isa dari langit ilal ard, ke bumi, fi akhir zaman mutawatir. Di akhir zaman itu riwayatnya mutawatir. Ya, wa man ankara dzalik fahuwa kafirun. Siapa yang mengingkari ini maka dia kafir. Qala ta'ala wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Ya, dan sesungguhnya, ya, mengenai turunnya Isa itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Dalam kiraah yang lain, wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Ya, dan yaitu dengan difathahkan bi fathil ain, la'alamun bukan li'ilmun, ya, bukan la'ilmun tapi la'alamun. Ya, bi fathil lam, ai alamatun, alamat, tanda. Ala kurbis sa'ah, akan dekatnya hari kiamat. Ya, wa innahu la'alamun. Nah, itu ya. Qala Allah Ta'ala wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabih qabla mautih. Dan tidak ada seorang pun dari ahlil kitab melainkan akan beriman kepadanya, kepada Isa, sebelum wafatnya nanti. Ketika dia turun ke dunia, kemudian dia wafat di dunia ini. Wa hadha fi akhir zaman, ini di akhir zaman, li'annahu hayyun fis sama'i. Karena beliau masih hidup di langit, berjumpa dengan Nabi ketika Isra Mi'raj. La yamutu illa ba'da inha'il muhimmati al-mukalati ilaih. Ya. beliau tidak akan mati kecuali setelah menyelesaikan tugas yang mukalah yang diserahkan pada beliau. Ya. Fayamutu fayudfanu, maka kemudian beliau wafat, nanti akan dikuburkan fil ard ba'da ayyaqtula ad-dajjal wal khinzir. Setelah beliau ya membunuh dajjal dan membunuh babi-babi, kemudian juga ya wa yada'ul jizyah, setelah beliau mewajibkan bayar jizyah bagi ahlul kitab yang tidak beriman pada Islam, mematahkan salib-salib ya, wa yahkumu bil Islam, dan beliau berhukum dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut 208. Wa nu'minu bi thulu'i syams min maghribiha, dan kita juga beriman akan terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, lanjut lagi Johar. Qala syarih hafizhahullah ta'ala, asy-syamsu musakhkharatun tajri bi amrillah fa takhruju minal masyriqi wa taghrubu minal maghribi. ثم إذا كان آخر الزمان وحان قيام الساعة وحان قيام الساعة أمرها الله سبحانه بالطلوع من المغرب فتكون علامة للقيامة وإذا طلعت من مغربها فلا يقبل الله توبة التائب قال سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون فالكافر يسلم ولكن لا يقبل الله إسلامه والعاصي يتوب ولكن لا تقبل توبته. Nah, kemudian saya menjelaskan asy-syams, matahari musakhkharatun tajri bi amrillah. Dia ditundukkan oleh Allah, berjalan dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju minal masyriq. Maka dia akan keluar. Ya. Baik. Amarahullah, mana sih tadi? Fatakhruju minal masyriq wa taghrubu minal maghrib. Dia keluar terbit dari timur, terbenam di barat. Summa idza kana akhiruz zaman, kemudian tatkala akhir zaman, wa hana qiyamus saah, dan ya tegak hari kiamat, amarahullahu subhanahu bitulu'i minal maghrib. Allah perintahkan matahari terbit dari sebelah barat. Fatakunu 'alamatan lil qiyamah. Ini menjadi tanda besar bagi hari kiamat. Wa idza tala'at min maghribiha fala yaqbaluhullahu taubatat ta'ibi. Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, Allah enggak menerima lagi taubat orang yang bertaubat. Makanya batas taubat itu ketika nyawa belum di kerongkongan dan matahari belum terbit di sebelah barat. Qala subhanahu hal yanzuruna illa ayya an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya Rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha wala takum amanat bin qabl au kasabat imaniha au kasabat fi imaniha khaira. Qul intadhiru inna muntadhirun. Ya. Tidaklah yang mereka nanti-nanti melainkan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Au ya'ti rabbuk, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan tanda-tanda Rabbmu. Ya ba'du ayati rabbik. Summa ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ya. Kemudian pada hari datang, sebagian tanda-tanda Rabbmu sudah datang, enggak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri. Ya. Ya, lam takun amanat kumin qabl, yang dirinya belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum mengusahakan kebaikan pada imannya. Katakanlah intadhiru, tunggulah, inna muntadhirun, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Wal kafir yuslim, Saat itu orang kafir masuk Islam. Ya. Udah enggak diterima lagi. Walakin la yaqbalullahu islamahu. Allah enggak terima keislamannya. Wal asiyatu bulakin la yaqbalu taubatahu. Lakin la tuqbalu taubatuhu. Orang yang bermaksiat pun juga tobat, enggak diterima juga tobatnya. Nah, terus lihat di matan 209. Tanda kiamat berikutnya wa khurujid dabbatil ard min maudhi'iha. Kita juga beriman akan keluarnya binatang melata bumi dari tempatnya. Ini juga tanda kiamat. Lanjut lagi Johar. Qala subhanahu wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. تخرج هذه الدابة فتسم المؤمن والكافر أي تضع عليه علامة يتعرف الناس بها فيتخاطبون وهذا يقول يا مسلم وهذا يقول يا كافر ومعنى قول الله تكلمهم بكلام خارق للعادة وليس عندنا خبر ثابت عن موضع خروجها لكن نؤمن بخروجها من موضعها الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة قال سبحانه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طيب. Ya. Kemudian mengenai keluarnya dabatil ard, binatang melata dari tempatnya. Mengenai hal ini Allah berfirman wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila perkataan telah terjadi telah jatuh pada mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, tukallimuhum, yang binatang melata ini akan mengatakan kepada mereka, annannasa kanu biayatina la yuqinun, bahwa manusia dulu enggak yakin terhadap ayat-ayat kami. Takhruju hadhihi dabbatu, binatang melata ini akan keluar. Ya. Fatasimu al-mu'minu wal kafiru. Ya, kemudian menyebutkan orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin, orang kafir akan menyebutkannya. Fatasimul mu'mina wal kafira. Orang dia akan menyebutkan orang mukmin dan orang kafir. Ai tadau alaihi alamatan yata'arafun nasu biha. Ya. Yaitu maksudnya akan memberikan tanda yang akan dikenali oleh manusia. Ya. Fa yatakhatabun, di mana mereka saling berbicara. Ya, dia mengatakan hada yaqul ya muslim wa hada yaqul ya kafiru. Ya. Dia akan mengatakan ini muslim, ini kafir, dan yang lain mengatakan ini kafir. Nah. Wa ma'na qawlihi tukallimuhum, firman Allah yang binatang dabah melata ini akan berbicara kepada mereka, akan mengatakan kepada mereka. Maknanya adalah bikalamin khariqin lil 'adah. Dengan ucapan yang tidak biasa, keluar dari kebiasaan. Walisa indana khabarun sabitun an maudi'i khurujiha. Dan kita enggak memiliki riwayat yang sabit, yang valid mengenai tempat keluarnya binatang melata tadi. Ya. Lakinnu minu bi khurujiha min maudi'iha alladhi ya'lamuhu alimul ghaibi wasyahadati. Namun kita hanya imani akan keluarnya dari tempat, ya, binatang melata ini keluar dari tempatnya yang hanya diketahui oleh Allah yang alimul ghaib, yang maha mengetahui yang ghaib, ya, dan yang maha mengetahui asyhadah, alam nyata, ya, alam ghaib dan alam nyata. Allah berfirman akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Udah itu aja, kami keluarkan sejenis binatang melata pada mereka dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, berbicara kepada mereka. Udah itu aja. Nah, kemudian wala tusaddiqu kahinan wala arrafan. Ya. Wala nusaddiqu, dan kita tidak membenarkan perkataan dukun maupun peramal. Nah, gantian baca. Fadhal, siapa lagi? Nah, Randy, udah baca Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Qara syarihu hafidhullah ta'ala sabaqa anna al-dhikra al-muallifi al-karamati wa dhabitaha wa sabaqa an zakara. Iya. Sabaqa anna al-dhikra al-muallifu al-karamati wa dhabitaha wa anna al-karamati haqqun thabitun wa la yajuzu al-i'timadu 'alayha wa la yudhannu bi anna lil-awliya'i martabatan. Yud'auna fiha ma'allahi azza wa jalla kama yaquruhu al-kuburiyuna wal-khurafiyuna fayata'allakuna bir'awliya'i was-sarihina min ahli hadihil khariqi. Amma qawluhu rahimahullahu la nusaddiku kahinan wal-arafan fafihi bayanul farqi bainal karamati wal-kahanati wal-arafati was-sihri was-sa'waldati wal-tanjimi fahadihi ay allati ma'arkahanati wal arafina khawariqu syaitaniyatun wa a'marun haldiquha wa ta'allamuha bisababi taqarrubihi minas syayatini fayadunnu annasu warjuharu anna haldihi karamatun wa annaha bisababi wadayatihim lillahi wa hadha ghalatun innama hiya min fi'li syayatini li khudu'ihim lahum wa muwafaqatihim 'ala syirki was-sahratu ma tawassaru ila sihri illa li khudu'ihim li syayatini fas-sihru min 'amali syayatari wa huwa kufrun billahi fala yaghtaru bihim fahum yaquruna hadhihi karamatun aw a'marun riyadiyatun aw a'marun bahlawaniyatun wa yahduruna fir mahafiri wat nawadi wa yatrukuna ya'lamuna sihra bahlawaniyatun wa yahduruna fir mahafiri wan nawadi wa yatrukuna ya'maruna sihra amamat nasi wa yaquluna hadhihi umurun riyadiyatun liyudillu an-nasa wal yaquru bisihrihim ar amwara fayajibu at-tanbihu ala ha'ula'i wa bughduhum wa adawatuhum li'annahum a'da'un lillahi wa lirasulihi والسحر على قسمين القسم الأول سحر حقيقي وهو ما يؤثر في بدن المسحور فيمرضه أو يؤثر على عقله أو يقتله فهذا عمل شيطاني القسم الثاني سحر تخييري طيب حسبك نعم kemudian kita tidak membenarkan perkataan dukun dan peramal, kata Syekh Ta'awi. Ya, kemudian ya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan sabaqa an dzakara al-muallifu al-karamati wa dhabitaha. Ya, sebelumnya muallif telah menyebutkan tentang karomat dan dhabitnya, ketentuan-ketentuannya. Annal karamati haqqun sabitun la yajuzu al-i'timadu 'alaiha. Ya, karomat itu hak valid namun tidak boleh bersandar padanya. Karena karomat tidak bisa didemonstrasikan. Wala yudhannu bi anna lil awliya'i martabatan yud'auna fiha ma'allahi azza wa jal. Ya, dan jangan pula disangka bahwa para wali memiliki ketingkatan yang berhak diseru. Berhak dijadikan tempat doa di samping Allah. Kama yakulu wal kuburiyun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh kalangan kuburiyun. Wal khurafiyun, kalangan ahli khurafat. Faya ta'alaku nabil awliya'i wa salihin. Ya, min ahli hadihil khawarik. Yang mereka bergantung kepada para wali dan orang-orang soleh yang memang memiliki khawarik. hal-hal yang di luar kebiasaan. Naam. Wa ma qauluhu la nusaddiqu kahinan wala arrafan. Perkataan beliau, kita tidak membenarkan dukun atau peramal, fa fihi bayanul farqi bainal karamati. Maka ini terdapat penjelasan tentang perbedaan antara karamah wal kahanah wal wal irafa dengan perdukunan dan dunia peramal wasihir dan sihir. Wa sya'wadati wat tanjimi. Dan sya'wadah ini ya kelenik juga dukun dan ya tanjim ahli nujum perbintangan peramal. Fa hadhihi ay allati ma'al kuhan wal arrafin. Maka ini semua yang ada pada para dukun dan peramal, khawariku syaitaniyatun. Itu kalaupun di luar hal-hal kebiasaan, itu adalah perbuatan setan. Perbuatan setan. Wa ta'allamuha disababi taqarrubihim ya minas syaitan. Dan mereka mempelajarinya dengan sebab mereka mendekatkan diri kepada setan. Fayadunnun nasu wal juhalu, maka orang-orang dan kalangan yang bodoh akan mengatakan anna hadhihi karamatun, inilah karamah, wa annaha sabab bisababiha walayatihim lillah, wa hadha ghalat. Ini juga dikarenakan sebab kewalian mereka karena Allah, ini keliru. Wa innama hiya min fi'li syaitan, syaitani, syayatini, itu merupakan perbuatan setan. Ya. Li khudu'ihim lahum, agar ya mereka tunduk kepada setan-setan tadi. Fa muwafaqatihim 'ala syirki, sehingga orang-orang ini, dukun-dukun ini selaras, cocok dengan setan dalam kesyirikan. Ya. Fasaharatu matawassalu ila li khudu'ihim li syayatin. Maka para tukang sihir, mereka enggak bisa menjalankan sihirnya kecuali dengan mereka menundukkan diri mereka pada setan, amal syaitan. Oh, kufrun billah, karena sihir adalah di antara amalan setan, dan itu kekuhim, jangan tertipu dengan mereka. Fahum yakulun, mereka mengatakan hadhihi karamatun aw amalun riyadiyah, mereka ini hanya karomah, raga. Ya, iya dan billah, atau ini cuma olahraga aja. Au a'malun ba, ya, sulap-sulapan aja. Wayah duruna fil mahafili wan nawadi. Mereka peringatan di tempat berkumpul. Ya, dibiarkan mereka ini untuk melakukan amalan-amalan sihir di depan orang-orang. Wa yaqulun hadhihi umurun riyadiyah.